أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Mereka-mereka yang bersabar dengan mengharapkan wajah Allah, menegakkan sholat, memberikan infak dari apa yang Allah berikan rizki kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum aqbad dar, maka mereka akan mendapatkan tempat surga. Aqbad dar adalah jannah. Jannah adnin yadkhulunaha, yaitu surga yang akan mereka masuki. Waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikati yadkhuluna alaihim min kulli bab. Maka barang siapa yang kedua orang tuanya baik ke atas, wazwajihim istri-istri mereka, keturunan-keturunan mereka, dan di antara kesempurnaan Allah adalah mereka akan memasuki surga. Dan orang-orang yang baik dari kalangan orang tua mereka ke atas, baik laki-laki maupun perempuan, juga istri-istri mereka, kalau baik maka akan masuk surga. Az-zawj az-zawja kadzalika an-nadhra wal ashbah wal ashab wal ahbab, baik suami maupun istri, atau yang semisalnya, kawan atau orang-orang yang dicintainya, innam min azwajihim wa dzurriyyatihim, dari keluarga mereka dan keturunan mereka, wal malaikat yadkhuluna alaihim min kulli bab, sedangkan malaikat masuk kepada mereka dari berbagai macam pintu, mengucapkan selamat kepada mereka, memberikan sambutan selamat kepada mereka. Karamatullah lahum, sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Wa yaqulun salamun alaikum, malaikat-malaikat tersebut tadi mengucapkan selamat atas kalian. Ay halat alaikum salawat tahiyyah minallah wa salat lakum, kalian telah mendapatkan keselamatan dan penghargaan dari Allah yang Allah berikan kepada kalian, yang terkandung di dalamnya segala bentuk hal-hal yang dibenci akan hilang dari diri kalian, dan kalian akan mendapatkan apa-apa yang kalian sukai. Segala sesuatu yang kalian suka, yang kalian cintai, maka kalian akan mendapatkannya. Oleh karena itu para malaikat masuk dari pintu manapun, mengucapkan keselamatan kepada kalian. Bima sabartum, terhadap kesabaran kalian. Sabar dalam di dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Sabar di dalam menjauhi larangan Allah. Nah, sabar ketika dia mendapatkan kemaksiatan, dia hindari. Ayo sabarukum walladzi awsalakum ila hadzal manazil al-'ali wal janan al-ghaliyah fa ni'ma 'uqbad dar. Karena kesabaran kalian sehingga memasukkan kalian ke dalam surga ini. Tempat yang mulia, tempat yang tinggi, yang mahal. Maka surga adalah sebaik-baik tempat. Fahakikun biman nasaha nafsahu, maka sepantasnya bagi mereka-mereka yang menasihati dirinya. Maka nalaha inda huqimah an yujahidah la'ala ta'kun usafi ulil albab binasibin. Maka orang-orang yang menasihati dirinya, hendaknya dia mengambil kesempatan ini dari sifat-sifat ulul albab. La'allaha tuhzi bihadzih dar. Mudah-mudahan dengan dia mendapatkan sifat ulul albab, maka dia akan masuk surga. Yang mana surga adalah tujuan seluruh jiwa, kesenangan seluruh arwah, yang terkandung dalam kelezatan, kebahagiaan. Seperti inilah seharusnya mereka-mereka melakukannya, berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Inilah sifat-sifat ulul albab. Apa? Siapa mereka ulul albab? Abdurrahim. Ulul albab itu siapa saja? Tapi Khabir, Ahmad Jamil, Hamzah, Bay, Alfa, Ajan. Ya, siapa aja? Pertama sebutin pertama. Ini penting nih ulul albab. Jangan si botak dibilang ulul albab. Sembarangan aja menafsirkan ulul albab. Yang pintar kimia ulul albab. Ilmuwan ulul albab katanya. Mereka juga bingung, enggak tahu agama Allah, salat juga enggak. Bilang ulul albab. Taufik. Albab, siapa ulul albab? Pertama siapa? Alladzina yufuna bi'ahdillah, yang menunaikan janji-janji Allah. Wala yanquduna al-mitsaq, dan tidak membatalkan janji. Kemudian yang ketiga, menyambung tali silaturahmi, ya, yang berhak untuk disambung. Yang keempat, takut kepada Allah, takut kepada hari kiamat. Ya, yang kelima, alladzina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim, yang bersabar mengharapkan wajah Allah. Yang keenam, waqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketujuh, berinfak, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yang kedelapan, membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, ini ulul albab ini teh. Ini ulul albab, bukan orang yang pintar ini pintar itu dibilang ulul albab. Tidak, enggak ada dari sananya. Ya. Nah, ini yang dimaksudkan dari ulul albab itu ini, bukan yang lain. Ya, bukan orang menemukan penemuan ini ulul albab, tidak. Ya, tidak seperti itu. Salah itu penafsiran, salah. Faham? Ibrahim paham? Enggak. Baik. Wallahu a'lam.